Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, dimanapun Anda berada. Kita kembali hadir dalam presentasi seri Tarbiyah Islamiyah. The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Saudaraku yang mudiman, sekarang kita pada poin yang sangat menentukan, yaitu bagaimana kita harus mengambil keputusan dalam hidup ini. Harus menentukan arah kehidupan kita. Harus menentukan manhaj hidup. Jalan hidup yang harus kita lalui. Karena hidup hanya sekali di dunia ini. Kesempatan untuk berusaha, untuk beramal, untuk beriman, untuk menyiapkan segala bekal bagi perjalanan nan panjang abadi di kehidupan setelah mati, itu adalah sekarang ini. Di sinilah, di dunia inilah, ya, kita diberi kesempatan oleh Allah, ya, untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan apa yang kita pilih. Tetapi nanti setelah kita mati, maka tidak ada pilihan lagi. Tidak ada lagi kesempatan, waktu lagi untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita. Karena apa? Karena medan amal, arena pertandingan yang sesungguhnya untuk berjuang, untuk bekerja, untuk berusaha itu adalah di dunia ini. Untuk mempersiapkan perjalanan yang panjang. Ya, selama-lamanya di kehidupan setelah mati kita. Kehidupan alam barzah. Kehidupan di akhirat. Ya, yang terjadi selama-lamanya. Yang akan terjadi selama-lamanya. Ini adalah sangat menentukan. Kenapa? Karena hidup ini, ya, kesempatan ini cuma sekali. Ya, sekali lagi, ibarat memanah, anak panah yang kita pegang untuk kita bidikkan itu hanya sekali, hanya satu anak panah. Ya. Maka dalam suatu pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan memanah yang sangat menentukan, anak panah cuma satu. Kemudian konsekuensinya, ya, apakah itu apakah anak panah itu akan mengenai sasaran dan dia akan selamat selama-lamanya atau tidak mengenai sasaran dan dia akan celaka selama-lamanya, maka ini adalah konsekuensi yang sangat, ya, berat, paling berat. Ya, oleh sebab itu, maka ketika kita berada pada posisi seorang pemanah yang cuma memiliki anak panah satu itu, maka kita akan berusaha sebaik mungkin mengerahkan tenaga, waktu, pikiran kita bagaimana supaya anak panah kita itu, ya, yang kita bidikan itu mencapai sasaran tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, hidup ini adalah pilihan. Jalan hidup ini adalah pilihan, ya. Ada pilihan, banyak pilihan. Nah, maka mana yang harus kita pilih? Maka kita bisa berpikir secara mendalam. Bahwa kalau kita lihat di sekitar kita, apa yang ada di sekitar kita, ya, kehidupan di sekitar kita, maka kita akan mencapai pada satu titik kesimpulan. Ya. Yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, yaitu apa? Bahwa sistem kehidupan di sekitar kita itu ada satu kehidupan, satu sistem kehidupan. Ya. Bahwa kehidupan, ya, yang ada di sekitar kita ini adalah satu sistem kehidupan. Ya. Tumbuh-tumbuhan, ya, hidup, ya, ada tergantung sama tanah, tergantung sama udara, ya, tergantung sama matahari, peredaran, ya, angin dan sebagainya. Ya. Tumbuh-tumbuhan kemudian mempengaruhi hewan. Hewan mempengaruhi manusia. Hewan tumbuhan mempengaruhi manusia. Ya, tanah, darat, laut, ya, langit, bumi. Apapun yang ada di dalam bumi ini, di atas bumi ini, ya, di langit yang ada di kita-kita ini adalah semuanya satu sistem kehidupan. Satu paket sistem kehidupan. Saling terkoneksi. Saling mempengaruhi. Kehidupan manusia, kehidupan hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Semua sistem kehidupan ini adalah satu sistem kehidupan. Kehidupan di alam gaib, malaikat, jin. Semuanya adalah satu sistem kehidupan dari dulu, sekarang, dan sampai nanti. Termasuk nanti kehidupan setelah mati. Itu adalah semuanya adalah satu sistem kehidupan. Satu paket, satu gerbong. Satu rangkaian gerbong kehidupan. Nah, karena ini adalah satu sistem kehidupan yang saling terkoneksi. Dari awal sampai akhir, dari ujung sampai ujung lagi. Maka kita ada pada kesimpulan bahwa yang bisa menciptakan sistem kehidupan yang demikian kompleks, luar biasa, itu hanya satu, yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha menguasai, yang maha menciptakan, yang maha membentuk. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang mampu menciptakan sistem kehidupan yang seperti ini. Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, maha mulia. Allah maha suci. Dan Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Kenapa? Karena Allah maha suci. Kita sebagai manusia ini membutuhkan orang lain. Membutuhkan makanan, minuman, supaya kita bisa survive. Tapi Allah, Allah tidak membutuhkan makanan, minuman. Allah tidak membutuhkan, tidak membutuhkan makhluknya. Nah, makhluk ini diadakan oleh Allah. Kenapa? Allah maha, untuk membuktikan bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah maha bijaksana, bahwa Allah maha mengetahui, bahwa Allah maha menghukum nanti, bahwa Allah juga maha membalas kebaikan, kebaikan. Jadi semuanya adalah hikmahnya besar sekali. Maka Allah adalah menciptakan semua kehidupan ini adalah punya tujuan yang besar. Allah menciptakan langit dan bumi ini dan seisinya itu punya tujuan yang besar. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakinna aktsarannas la ya'lamun." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, seisinya. Isi bumi berarti gunung-gunung, bukit, tanah, daratan, lautan, tumbuhan, tanaman, hewan, ikan, binatang yang besar kecil, termasuk manusia, adalah penghuni bumi. Maka itu semuanya Allah ciptakan bukan la'ibin. La'ibin itu artinya main-main. Tetapi kami ciptakan itu, Allah ciptakan itu dengan hak bil hak. Dengan tujuan yang besar. Dengan hak, dengan kebenaran. Dengan tujuan yang besar. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahaminya. Tidak mengetahui. Maka penting sekali bahwa Allah menciptakan kehidupan ini adalah tujuannya besar. Allah menciptakan kita manusia adalah apa? Kita... Allah menginginkan kita dengan tujuan yang besar. Maka kita sebagai manusia harus memiliki tujuan yang besar. Karena banyak membedakan satu manusia dengan manusia yang lain adalah tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya. Ada orang yang tujuan hidupnya adalah yang kerdil-kerdil. Apa itu? Hanya untuk makan. Hanya untuk minum. Hanya untuk hidup enak. Nyaman. Berapa tahun ya. Sampai masa pensiun, sampai masa tua, sampai masa mati. Cuma beberapa puluh tahun. Itulah tujuan hidup dia. Ini adalah tujuan hidup yang sangat kerdil. Tapi Allah menyuruh manusia, menyuruh orang-orang yang beriman untuk menggapai tujuan hidup yang besar. Apalagi yang lebih besar daripada kehidupan abadi, keselamatan abadi. Itulah yang Allah perintahkan kita untuk bersegera menuju kepada tujuan hidup yang abadi itu. Allah berfirman dalam surat Al Imran 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Allah. ya. Segera minta ampun kepada Allah, ya. Bertaubat kepada Allah siapapun, ya. Selama ada manusia, selama ada manusia dan masih hidup di dunia ini, segera bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya. Rubah hidup kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu adalah taubat, ya. Mohon ampun kepada Allah, karena Allah adalah satu-satunya Tuhan, ya. Satu-satunya ilah, satu-satunya penguasa seluruh jagat kehidupan ini. Tidak ada selain Allah. Tidak malaikat, tidak jin, tidak manusia, tidak hewan, ya. Tidak matahari, tidak bulan, tidak kekuatan-kekuatan yang lain. Tidak ada, ya. Karena la haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah penting sekali kita berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh mengabdi kepada para nabi, tidak boleh mengabdi kepada para rahib, tidak boleh mengabdi kepada raja, tidak boleh mengabdi kepada presiden, tidak boleh mengabdi kepada atasan bos kita, ya. Tidak boleh. Kita mengabdi hanya kepada Allah, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha memberikan rezeki. Ya. Kita manusia sama di hadapan Allah, ya. Ya. Kita semua manusia sama. Para nabi dan rasul pun manusia biasa. Maka tidak boleh kita mengabdi kepada para nabi dan rasul. Ya. Ini adalah jalan hidup yang benar. Ya. Ya. Jalan hidup yang benar adalah hanya mengabdi kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Ya. Nah, Allah kemudian dengan maha rahmatnya, maha rahmannya, ya. Maha rahmat dan rahim dan rahmatnya, ya. Dengan rahmatnya, maha ar-Rahman dan ar-Rahimnya, maka memberikan petunjuk, ya, wahyu, ya, memberikan petunjuk wahyu, ya, kepada manusia untuk hidup yang benar, ya, menjalani hidup yang benar. Apa itu? Yaitu Allah turunkan wahyu, ya, secara bertahap per generasi, ya, ya, dari waktu ke waktu lewat para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia biasa. Dan mereka menjadi nabi dan rasul itu adalah atas pilihan Allah, bukan atas kemauan para nabi dan rasul itu. Ya. Tidak ada nabi dan rasul memiliki apa mereka berambisi untuk menjadi nabi dan rasul. Kenapa? Karena itu adalah hak prerogatif Allah untuk memilih di antara hamba-hambanya siapa yang pantas menjadi nabi dan rasul. Dan mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memiliki hati yang jernih, ya, memiliki semangat hidup yang luar biasa, ya. Yang mereka mampu untuk mengemban amanah berat, yaitu menyampaikan risalah Allah, ya, risalah Allah, tuntunan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang berat bukan hanya menyampaikan, tapi bagaimana orang-orang ini, para nabi dan rasul ini, itu bisa menjadi contoh model hidup dari apa, berdasarkan risalah, berdasarkan wahyu yang Allah sampaikan kepada manusia. Ya. Maka para nabi dan rasul menyampaikan wahyu-wahyu yang Allah turunkan, ya, lewat malaikat Jibril, ya, kepada manusia, kepada umatnya. Ya. Dan nabi dan rasul adalah menjadi model hidup, contoh teladan, ya, dari apa yang disampaikan. Ketika para nabi rasul itu menyampaikan supaya mengabdi kepada Allah semata, ya, sholat kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah, maka para nabi rasul adalah yang terdepan di dalam memberikan contoh untuk mengabdi kepada Allah, yaitu sholat. Menjalankan sholat, puasa, ya, untuk bersedekah, ya, untuk berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada sanak familinya, ya, untuk berbuat baik kepada orang lain. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, ya, tidak boleh berzina, tidak boleh makan riba, ya, tidak boleh makan riba. Ya. Nah, jadi nabi dan rasul adalah yang terdepan di dalam memberikan contoh itu. Maka karena beliau, para nabi dan rasul itu adalah yang terdepan, maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang pribadi-pribadi yang kuat menahan haus, kuat menahan lapar, ya. Kehidupan yang jauh dari berfoya-foya. Para nabi dan rasul hidupnya adalah kehidupan yang benar-benar berjuang, berdakwah, berjihad, ya. Dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah, dan jihad fisabilillah. Nah, itulah hidup para nabi dan rasul. Nah, maka jalan hidup yang benar adalah jalan hidup para nabi dan rasul, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am, ya. surat An'am, ya, ketika Allah sudah menceritakan kisah tentang Ibrahim, ya kan, kemudian Ishak, Yakub, ya, kemudian Allah ceritakan tentang Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun, ya, alaihissalam, ya, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ilyasa, Ismail, Yunus, Lut, ya, maka Allah sampaikan, ya, di dalam surat Al-An'am, ya, ayat 84. Wa kadzalika najzil musinin, ya. Dan demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang musin. Musin-musin adalah orang-orang yang senantiasa hidupnya berorientasi untuk Allah, ya. Karena musin itu adalah orang yang senantiasa berbuat ihsan, ya. Musin adalah orang yang senantiasa berbuat ihsan. Ihsan itu adalah ang ta'budahu laka annahu yaraka fa illam takun taraha fa innahu yara. Karena ihsan itu adalah orang yang menyembah kepada Allah, hidup untuk Allah, seolah-olah itu Allah melihat. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah dan memang kita tidak melihat Allah, maka sungguhnya fa innahu yaraka. Sungguhnya Allah itu melihat kita. Maka musin adalah karena Allah senantiasa melihat kita, ya, mengawasi kita, muraqabatullah. Maka ya, luar dalam sampai ke hati kita, sampai apa yang ada di dalamnya hati kita. Maka orang yang musin adalah senantiasa berusaha untuk mengikuti aturan Allah, hidup sesuai dengan aturan Allah siang dan malam. Kemudian di dalam surat ayat 85 Allah berfirman, kullum minas solihin, ya, di akhirnya, ya, kullum minas solihin. Mereka itu semuanya para nabi rasul itu adalah orang-orang yang solihin. Solihin adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Ya. Soleh itu, beramal soleh adalah amal yang nanti di akhirat itu diterima oleh Allah, diridhai Allah, ya, dibalas oleh Allah. Nah, untuk amal soleh yang seperti itu, maka dia harus ikhlas. Ya. Dia harus ikhlas untuk Allah. Kemudian dia juga harus mengikuti sunnah dari rasul-rasul yang diutus kepadanya, kepada umatnya. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita solihun, solihin ini adalah orang-orang yang orientasinya untuk akhirat, hidupnya untuk Allah. Ya, ya. Dia beramal untuk ikhlas untuk Allah, itu adalah orang-orang solihin. Ya, ya, dia beriman dan juga beramal soleh. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat 90 Allah berfirman, ulaikal ladina hadallah fabihudahum muqtadi kullu as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah, ya, jalan hidup para nabi adalah jalan hidup yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikutilah petunjuk mereka itu. Nah, ini adalah perintah Allah kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau perintah berarti itu wajib diikuti oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita sebagai kaum muslimin, sebagai mukminin, sebagai pengikut Muhammad SAW, maka kita juga wajib untuk mengikuti, ya, jalan hidup para nabi dan rasul itu. Karena ini adalah merupakan perintah Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, maka aku, ya, katakanlah kul, ya, kul la as'alukum 'alai ajra, ya. Katakanlah aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan dakwah ini, menyampaikan risalah ini, menyampaikan Al-Quran. In huwa ila dzikra lil alamin. Dan ini adalah, ya, Al-Quran ini, Islam ini, ya, jalan hidup ini adalah merupakan dzikra, ya, ya, peringatan untuk seluruh alam, seluruh umat, ya, untuk jin, untuk malaikat, untuk manusia, ya, ya, untuk binatang, semuanya, untuk lil alamin berarti semua kehidupan, semua bentuk kehidupan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah undang-undang dasar kehidupan. Di dunia ini, di alam barzah, di hari akhirat, ya, yang abadi itu. Ya. Al-Quran, undang-undang dasar kehidupan. Kenapa? Karena Al-Quran ini sudah merangkum semua kitab-kitab suci sebelumnya, ya, poin-poin penting dalam kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk shohifah-shohifah. Sebelumnya, ya, Allah telah menurunkan 104 shohifah, ya, yaitu 50 shohuf itu kepada Nabi Sid bin Adam, anaknya Adam. Kemudian 30 kepada Nabi Idris alaihissalam. Kemudian yang 10 adalah kepada Ibrahim, yang 10 lagi adalah kepada Musa sebelum Allah menurunkan Taurat. Nah, kemudian Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi 104 semuanya. Nah, semua yang ada di dalam suhuf-suhuf sebelumnya, ya, termasuk kitab-kitab suci sebelumnya, itu semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Ya, maka Al-Quran adalah undang-undang dasar kehidupan untuk kehidupan sekarang ini, kita ini, seterusnya sampai kehidupan abadi di akhirat. Makanya nanti ada suatu cerita, ya, di akhirat itu para Allah akan menanyakan kepada para nabi dan rasulnya. Ya. Ketika Allah sudah mengumpulkan seluruh manusia, ya, dalam satu tempat, seluruh manusia, ya, Adam ketemu dengan anak Adam yang paling bontot di dunia ini, yaitu manusia terakhir di muka bumi ini. Nanti manusia terakhir di muka bumi akan ketemu dengan Adam di akhirat nanti. Ya. Itulah waktu berkumpul. Semua manusia akan berkumpul di satu tempat. Maka kemudian Allah akan menanyakan kepada semua para nabi dan rasul. Apakah mereka sudah menyampaikan risalah, wahyu yang telah diturunkan Allah kepada mereka? Ya. Maka mereka menjawab, sudah. Tetapi ada beberapa umat, ya, yang kemudian di-cross-check oleh Allah, ditanyakan apakah engkau, wahai umat nabi itu, Nabi Fulan bin Fulan, itu sudah mendapatkan risalah yang telah disampaikan oleh para nabi rasul. Mereka menjawab, ada yang menjawab tidak. Maka kemudian salah satunya adalah Nuh alaihissalam, ya, umat Nuh itu akan ditanya oleh Allah juga, ya. Setelah Nuh ditanya oleh Allah, wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang aku umbankan kepada kaummu? Maka Nuh menjawab, sudah, ya. Kemudian Allah tanya, cross check dengan umatnya, apakah engkau sudah di kalian sudah disampaikan risalah oleh Nuh? Mereka menjawab tidak. Kemudian Allah, karena yang satu menjawab iya dan tidak, maka kemudian Allah meminta saksinya. Maka oleh Nuh alaihissalam kemudian minta saksi, yaitu umat Muhammad. Padahal umat Muhammad itu adalah umat yang hidup, ya, ribuan tahun setelah Nuh, ya kan? Kita ini adalah umat Muhammad. Ya. Maka didatangkanlah umat Muhammad dan ditanya oleh Allah. Ya. Maka kemudian umat Muhammad menyampaikan bahwa Nuh sudah menyampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian umat Nuh itu kemudian komplain. Bagaimana bisa engkau yang hidup ribuan tahun setelah kami bisa menjadi saksi terhadap kami? Engkau mengetahui tentang apa yang telah terjadi ribuan tahun sebelumnya. Padahal kalian belum hidup, belum lahir maksudnya di dunia. Maka kemudian umat Muhammad itu merefer kepada Al-Quran, ya, karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Nuh sudah menyampaikan amanah itu kepada umatnya, yaitu Allah ta'budu illallah, ya, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termata di dalam Al-Quran, ya kan? Dan Al-Quran adalah kebenaran. Al-Quran adalah undang-undang dasar kehidupan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Jadi maka ketika undang-undang dasarnya sudah jelas tegas, karena Al-Quran adalah kebenaran al-haq, ya, kebenaran al-haq, maka umat Nuh, ya, itu tidak bisa lagi untuk berargumentasi lagi. Karena apa? Al-Quran kebenaran. Nah, ini adalah penting sekali kita memahami, ya, memahami konsep ini. Jadi maka Al-Quran adalah merupakan undang-undang dasar kehidupan, ya, di mana ini adalah menjadi referensi pokok untuk kehidupan manusia. Ya. Maka orang yang jauh dari Al-Quran adalah orang yang mudah disesatkan oleh syaitan iblis. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang berada pada petunjuk dan tidak mudah disesatkan oleh iblis syaitan. Karena Al-Quran adalah undang-undang dasar kehidupan di dunia ini, ya, di alam barzah sampai di akhirat, selama-lamanya. Maka oleh sebab itu penting sekali kita kembali kepada Al-Quran, ya. Kembali kepada nilai-nilai Al-Quran. Karena nilai Al-Quran adalah Islam itu. Ya. Karena nilai Al-Quran adalah Islam. Islam adalah sistem manhaj kehidupan yang berdasarkan Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran adalah terjaga, ya, otentiknya, originalitasnya. Ya. Karena Allah sendiri akan menjaga. Ya. Sudah banyak orang yang mau merubah Al-Quran, tapi tidak mampu. Inilah jaminan Allah, ya, bahwa Al-Quran terjaga. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Oleh sebab itu penting sekali kita merujuk kepada Al-Quran. Hidup kita merujuk kepada Al-Quran subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan Al-Quran sebagai undang-undang dasar kehidupan kita. Dan kita tinggalkan undang-undang dasar kehidupan yang lain. Siapapun itu, apapun itu. Dibuat oleh siapapun itu. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah dari Allah. Ya. Bukan dibuat oleh para nabi dan rasul. Bukan dibuat oleh orang-orang yang cerdik-cerdikawan. Tidak. Al-Quran adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk pedoman hidup manusia, semua manusia sampai akhir zaman, ya, selama-lamanya sampai kehidupan abadi nanti di akhir. Ya. Maka penting sekali, ya, kita jangan membuat tandingan-tandingan Al-Quran. Ya. Ya. Siapapun kita, sepintar apapun kita, kita membuat buku apapun itu, ya, jangan sampai kita, ya, menyalahi Al-Quran. Oh, penting sekali. Makanya inilah jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang menyuruh manusia, ya, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Jadi jalan hidup yang benar adalah model jalan hidup yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, ya kan, langsung. Dan mereka menjadi model hidup untuk umatnya. Nah, model hidup untuk kita sekarang ini adalah siapa? Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah model hidup kita, ya. Model hidup kita yang untuk mempermudah gerak hidup kita, ya. Ada Al-Quran, ya. Tetapi dibutuhkan implementasi langsung, ya. Karena apa? Karena jalan hidup ini adalah implementasi amal sehari-hari. Maka ya, Allah, ya, jadikan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai model hidup kita. Bagaimana Rasulullah makan. Rasulullah makan, kita ikutin cara makannya, ya kan? Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dengan tangan kanan, ya kan? Kemudian, ya, dengan banyak bersyukur dan tidak boleh israf, tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Makan seperlunya, ya. Supaya apa? Supaya badan, supaya Allah ridha kepada kita, ya. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu kita, ya. Karena apa? Rasulullah juga bersabda, ya, tempat terburuk, ya, untuk menyimpan, ya, ya, itu adalah perut manusia, ya, perut anak Adam itu adalah tempat terburuk untuk menyimpan apa? Untuk menyimpan makanan, ya, ya, ya, tempat terburuk. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah kekenyangan, ya kan, banyak makan itu maka orientasi hidupnya kebanyakan duniawi. Ya. Ya. Jadi dia malas untuk sholat, malas untuk beramal, apalagi puasa berat sekali. Ya. Kemudian apalagi berdakwah dan berjihad fisabilillah yang membutuhkan pengorbanan waktu, ya kan? Kemudian pengorbanan tenaga, pikiran, kelelahan dan sebagainya. Dakwah ilallah, jihad fisabilillah, jalan hidup para nabi dan rasul itu adalah membutuhkan stamina yang bagus, ya, kuat. Ya. Dan itu bisa kita penuhi kalau kita perut kita tidak kekenyangan. Kenapa? Karena orang kekenyangan mudah untuk cepat lelah, kemudian cepat untuk ngantuk, kemudian banyak ke WC, ya kan, ya, malas, ya, dan malas ini adalah salah satu cara iblis setan untuk menyesatkan manusia. Ya. Nah, inilah penting sekali, ya, itu salah satu contoh aja, yaitu pola makan, termasuk juga aktivitas hidup sehari-hari. Ya. Ya. Subhanallah Akbar. Ini adalah jalan hidup yang benar, jalan hidup para nabi dan rasul. Maka kita wajib mempelajari Al-Quran, wajib mempelajari kehidupan para nabi dan rasul, terutama kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajarin, ya, kita analisa, kemudian kita ikutin, kita amalkan. Ittiba, ittiba itu adalah, ya, kita mengikuti jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang dicontohkan Rasulullah, ya, kita ikutin. Ya. Itulah Islam, itulah jalan hidup Muslim, itulah jalan hidup mukmin. Ya. Rasulullah berdakwah. Ya, ya, berdakwah menyampaikan Islam, ya, menyampaikan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada aturan, ya, yang wajib kita ikuti kecuali aturan Allah. Nah, ini, ya. Jadi makna daripada la ilaha illallah adalah kita hanya menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah itu berarti kita hanya tunduk patuh kepada Allah. Ya. Hidup kita, ya, kita diatur oleh Allah. Hidup kita mengikuti aturan Allah. Ya. Mengikuti hukum undang-undang dari Allah. Ya, mengikuti undang-undang dari Allah, itulah Islam. Ya. Kemudian kita tinggalkan, ya kan, aturan-aturan hidup yang lainnya, aturan-aturan hidup jahiliyah, aturan-aturan hidup buatan manusia. Kita tinggalkan. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui, sementara manusia siapapun dia itu tidak maha mengetahui. Ya. Dia lemah, ya. Lemah. Ya. Sehebat apapun aturan yang dibikin oleh manusia itu lemah, dolim, banyak dolimnya. Sementara Allah adalah maha suci, tidak ada kedoliman sedikitpun. Kenapa? Karena Allah memang tidak membutuhkan manusia, ya. Tidak membutuhkan makhluk. Ya. Allah adalah maha suci, maha besar. Ya. Maka kata-kata bahwa Allah punya anak, Allah itu diperanakkan itu ya Allah, itu adalah merupakan kedustaan besar, ya. Itu adalah merupakan kata-kata, ya, kalimat-kalimat, ya, yang menyakiti Allah, ya, yang menyakiti Allah, ya. Karena Allah Maha Suci, ya. Bagaimana Allah punya anak, ya. Ya. Bagaimana Allah memiliki anak, ya. Padahal Allah adalah Maha Suci, Maha Besar. Allah tidak membutuhkan, ya. Tidak membutuhkan makhluknya, ya. Ya. Allah Maha Suci dari hawa nafsu, ya. Allah tidak membutuhkan, ya, manusia, ya. Nah, inilah penting sekali, ya. Karena Allah Maha Besar. Sementara, nah, kalau kita lihat sejarahnya, kenapa ada Tuhan anak, ya kan? Ini karena hasil dari konspirasi, hasil konspirasi antara penguasa dengan para pendeta, para bangsa, apa, para rahib-rahib, ya, biksu-biksu. Ya. Kenapa? Karena para penguasa itu ingin, ya, perintah-perintahnya diikutin oleh rakyatnya, ditaati oleh rakyatnya. Maka mereka memaksa kepada para rahib, kepada biksu, kepada pendetanya untuk mengikutin aturan mereka. Dengan apa? Yaitu bahwa sebagai seorang raja, sebagai kaisar, ya, sebagai seorang pemimpin kerajaan, dia harus ditaati dengan mengasumsikan bahwa mereka adalah keturunan dari Tuhan. Nah, ini kita dapatin di dalam filosofi orang-orang di negeri Tionghoa, ya, di Tiongkok, ya. Para kaisar itu dianggap sebagai anak Tuhan. Begitu juga di Jepang, ya. Mereka adalah keturunan daripada dewa. Nah, ini adalah omong kosong, kedustaan besar, ya. Allah tidak memiliki anak. Ya. Allah Maha Suci, ya. Ya. Dan itu hanyalah kong kali kong antara, ya, para bangsawan, kaisar, raja, ya, para penguasa militer dengan penguasa agama, ya, rahib-rahib. Dan itu diturunkan terus temurun gitu kan. Nah, ini adalah untuk apa? Supaya rakyatnya itu setia membayar pajak, setia kepada perintahnya, siap untuk diatur dan sebagainya. Semuanya itu mengikuti hawa nafsu dari para penguasa itu, manusia itu. Ya, inilah. Sementara kalau Nabi dan Rasul mendakwahkan Islam, ya, Islam adalah aturan yang jelas. Ya. Manusia sama di hadapan Allah. Nabi, ya, walaupun Rasulullah Muhammad SAW ketika makan, bagaimana? Rasulullah makan adalah makan biasa saja, duduk di tanah, ya kan? Duduk di tanah, maka ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau makan duduk di tanah? Ya, karena saya adalah Muhammad, saya adalah Rasulullah, ya. Saya makan seperti makannya hamba sahaya. Subhanallah, ya. Rasulullah makan seperti makannya hamba sahaya, ya, pakai tangan, ya, enggak usah pakai peralatan lain, pakai tangan aja udah. Makan, ya kan, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, makan sederhana. Itulah Muhammad SAW, ya, makhluk Allah yang paling agung, yang paling mulia, ya, makhluk Allah yang paling mulia. Karena nanti di akhirat pemimpin, ya, pemimpin manusia itu adalah Muhammad SAW. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, jadi inilah cara hidup yang benar, yaitu hanya berserah diri kepada Allah, hanya tunduk patuh kepada Allah, kemudian Allah menyampaikan wahyu, ya, dan dikumpulkan dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai referensi hidup kita, undang-undang dasar hidup kita, kemudian kita diminta untuk mengikuti Nabi dan Rasul, ya, pola hidup Nabi dan Rasul dalam segala hal, karena Islam adalah satu sistem kehidupan, satu sistem paket kehidupan yang menyangkut seluruh dimensi kehidupan, ya. Maka dalam Islam, ya, dalam sistem ini, itu tidak pernah ada dikotomi, dipisah-pisah. Oh, ini politik menurut Islam, ini ekonomi menurut Islam. Semua, ya, ekonomi, politik, pemerintahan, kemasyarakatan sosial, ya, kemudian pembangunan, ya, ibadah, muamalah, ya, apapun itu adalah Islam. Islam adalah satu sistem paket kehidupan yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan manusia itu sendiri, ya. Tidak ada dikotomi, ya. Ya, tidak ada dikotomi. Nah, inilah Islam yang syumul, yang menyeluruh, ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah beriman, wahai manusia, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh, ya. Tidak boleh sebagian-sebagian, ya. Tidak boleh, ya. Dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu musuh nyata bagi kita. Dan syaitan itu menginginkan kita supaya apa? Supaya membuat Islam itu terpecah-pecah, terpisah-pisah. Ya. Oh, Islam itu hanya di masjid. Kalau di luar masjid udah enggak pakai Islam lagi, ya. Tapi ya pakai aja aturan yang ada dari yang ditetapkan oleh penguasa. Ini adalah tipu daya syaitan iblis. Dan sudah banyak orang yang tertipu dengan itu. Ya. Islam itu hanya urusan-urusan yang terkait dengan ibadah, ya, mahdoh. Sementara kalau yang terkait dengan politik, pemerintahan, militer, ya jangan pakai Islam. Nah, ini adalah kesalahan fatal, pemahaman yang salah. Ya. Islam adalah menyeluruh, ya, menyeluruh, menyingkupi seluruhnya. Maka ketika kita menjadi Muslim, maka kita harus menjadikan Islam itu sebagai sistem hidup kita, aturan hidup kita, undang-undang dasar hidup kita. Ya. Menyeluruh totalitas, tidak boleh dikotomi, tidak boleh parsial, harus integrasi, harus komprehensif. Islam sebagai satu sistem kehidupan. Nah, inilah ya yang diinginkan oleh iblis setan, ya, termasuk setan dari manusia, ya, musuh-musuh Islam itu adalah bagaimana supaya Islam ini terkotak-kotak, supaya Islam itu terpisah-pisah antara satu sektor dengan sektor yang lain. Nah, kan untuk itu adalah tujuan daripada para orientalis dulu ketika ingin melemahkan umat Islam. Supaya Islam ini jangan menjadi satu paket, tapi dipisah-pisah. Nah, kita harus paham itu. Ya. Islam adalah satu paket sistem kehidupan menyeluruh. Ya. Maka kita Muslim, maka kita harus jadikan Islam sebagai way of life. Ya. Ya. Ya. Tinggalkan sistem aturan hidup yang dibuat oleh manusia, siapapun dia, walaupun dia itu pendahulu kita, walaupun dia itu nenek moyang kita, walaupun dia itu pendiri bangsa atau siapapun, ya. Dia adalah manusia biasa, ya. Ya. Maka kita kembali kepada sistem dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Maha Adil, maka sistemnya adil. Ya. Allah Maha Bijaksana, maka sistemnya bijaksana. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Benar, maka sistemnya adalah benar. Sementara kalau manusia itu adalah lemah, dhaif, makhluk, maka dia kalau dia buat sistem, maka dia lemah, sistemnya lemah. Maka kita harus kembali mereferensi kepada sistem yang benar, yaitu dari Allah, yaitu Islam, yaitu sistem yang dibawa oleh para nabi dan rasul semuanya, ya, kita bawa Al-Qur'an Karim, ya, dan kita hidup untuk akhirat, ya. Kehidupan kita adalah untuk akhirat, ya. Ya. Di dunia ini adalah medan amal kita, ya. Medan amal untuk berjuang, untuk bekerja. Maka kalau kita capek, lelah, ya, menderita, ya enggak apa-apa. Selama kita beriman kepada Allah, ya, kita hidup sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan manhaj, sesuai dengan sunnah Nabi, kita hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka enggak masalah, ya. Kita ridho dan kita nikmat di dalam hati kita. Kita hidup sesak, capek, lelah, tapi kita hidup sesuai dengan ridho Allah. Nah, ini adalah maka subhanallah. Karena tujuan hidup kita adalah untuk kehidupan nanti di akhirat, kehidupan yang selama-lamanya abadi. Saudaraku yang budiman terjelas, insya Allah inilah ya penentuan jalan hidup, ya penentuan jalan hidup, ya harus segera kita berani ngambil keputusan mau melangkah kemana kita, ya, mencari jalan hidup yang benar Islam atau mencari jalan hidup yang lain, ya, ya di sana banyak sekali ya jalan-jalan hidup yang selain Islam, ya. Jalan hidup selain Islam adalah intinya adalah jalan hidup itu, aturan itu, agama itu atau itu dibuat oleh manusia. Sementara kalau Islam itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajarin, ya. Kita pelajarin, ya, jalan hidup yang benar, siratal mustaqim. Siratal mustaqim adalah jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang lurus, jalan hidup Islam, jalan hidup yang telah Allah gariskan untuk manusia. Dari dulu, ya, dari awal yaitu Nabi Adam, zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman, ya. Sebelum Allah Allah perintahkan terjadinya kiamat, ya. Nah, maka ini adalah kesempatan kita, jangan kita mudah terlena oleh arus zaman, oleh arus pemikiran-pemikiran, ya, yang terjadi sekarang ini, ya. Ya, kita harus kembali kepada Islam, asalah Islam, yang Islam yang benar, Islam yang asli. Ya, kita kembali kepada Al-Quran, kepada Kitabullah, kepada Sunnah Nabi, ya, kepada manhaj dakwah perjuangan Rasulullah. Ya, makanya salam. Ya, kul hadi sabili adu ila Allah. Ya, ala basaratin anna wa manittabani. Wa subhanallah anna wa ma'ana minal musyrikin. Ya, ini adalah di dalam surat Yusuf 108, ya. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ini adalah jalanku, ya. "Ad'u ila Allah," ya. Jalan dakwah kepada Allah. Jadi Rasulullah itu adalah berdakwah kepada manusia supaya apa? Supaya menyembah Allah, hanya menyembah Allah, supaya taat patuh kepada Allah, supaya mengikuti aturan dari Allah. Nah, ini adalah dakwah para nabi dan rasul. Ya. Ini adalah dakwah Rasulullah. Maka kita juga sebagai pengikut adalah menyeru manusia supaya hanya menyembah kepada Allah, taat tunduk patuh kepada Allah, mengikuti aturan hidup dari Allah, yaitu Islam. Karena Islam adalah satu-satunya aturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada selain Islam. Inna dina inda Allah Islam. Ya. Sungguhnya din yang benar, jalan hidup yang benar itu hanya Islam. Maka Islam itu adalah jalan hidup para nabi dan rasul semuanya. Ya, itu Islam, ya. Islam intinya adalah la ilaha illallah, tidak ada tuhan selain Allah. Hanya tunduk patuh kepada Allah. Seperti itu. Nah, ini penting sekali, ya. Adu ila Allah ala basyaratin, ya. Dengan basiroh, ya. Dengan hikmah, dengan dengan argumentasi yang kuat, ya. Dengan argumentasi yang kuat, dengan bukti-bukti yang banyak. Ya. Maka ketika kita menyampaikan dakwah kepada manusia, ya, hanya untuk menyembah kepada Allah, maka buktinya banyak sekali, ya. Kita sampaikan, ya. Kita sampaikan bukti-buktinya, ya, bukti-bukti dalam Al-Quran, bukti-bukti dalam ayat, di dalam alam nyata ini, kehidupan nyata ini, ya, ya, semuanya mendukung, ya, satu klop, satu sistem paket antara Al-Quran dengan kehidupan nyata, ya, jagat raya seisinya ini adalah satu klop, ya, satu yang sangat cocok, 100% cocok. Kenapa? Karena sama-sama dari Allah, ya, Al-Quran dari Allah, sementara ya, jagat raya ini juga dari Allah, yaitu Allah yang menciptakan. Maka satu paket. Tidak ada yang tidak sam, tidak apa? Tidak ada yang bertentangan. Nah, inilah ala basyaratin ala ana wa man ittabani, saya dan orang-orang mengikuti aku. Aku. Jadi kita ini adalah pengikut Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga seperti itu, ya. Ya. Ala basyaratin ana wa man ittabani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, ya. Jadi Allah Maha Suci, ya. Kita salah satu inti pokok daripada Islam, ya, dakwah Islam itu adalah kita mensucikan Allah, ya. Ya. Mensucikan Allah berarti Allah itu Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Mengetahui semuanya, Allah Maha Bijaksana, ya. Allah tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya, kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, ya, kepada siapapun, ya. Karena Allah itu Maha Suci dari kezaliman. Ya. Aturan yang dibikin oleh Allah juga adil, ya, bijaksana. Ya. Nah itu. Jadi dan Allah jelas tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Ya. Karena Allah Maha Suci. Ya. Ya. Dan Allah kata firman Allah itu adalah benar. Ya. Ketika Allah berfirman bahwa tentang kejadian hari kiamat nanti itu pasti terjadi. Maka itu janji Allah dan itu pasti benar. Allah akan menghidupkan kembali manusia, semua manusia, ya, dikehidupkan kembali oleh Allah, ya, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat. Ya, ini adalah janji Allah yang disampaikan oleh semua nabi dan rasul menyampaikan kepada umatnya tentang hari kiamat. Karena hari kiamat itu adalah hari berkumpul seluruh manusia. Maka ini adalah hari yang paling besar, hari yang sangat menentukan dan merupakan hal yang harusnya menjadi referensi utama kita, ya, untuk menyambut hari yang besar itu, ya, ketika seluruh manusia itu dikumpulkan oleh Allah, ketika seluruh amal perbuatan manusia termasuk apa yang ada di dalam hati manusia itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua niat, semua kemauan, semua tujuan hidup manusia diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Disitulah maka, ya, pentingnya kita sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Untuk menjadi muslim, menjadi mukmin. Ya. Kemudian disitulah, ya, para nabi dan rasul, ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya, Kemudian umatnya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wataala. Semua manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Kecuali mereka-mereka yang bebas dari hisab. Bebas dari hisab. Umat Muhammad SAW ada 70 ribu manusia yang bebas dari hisab. Mereka langsung masuk surga. Nah, Subhanallah, Allah Akbar. Nah, untuk menjadi satu daripada 70 ribu ini, kita harus berjuang. Insyaallah. Kita berjuang sungguh-sungguh. Insyaallah. Saudaraku yang budiman dan cerdas, insyaallah itulah pilihan hidup kita, Islam atau selain Islam. Islam berarti jalan keselamatan, selain Islam berarti jalan kehancuran. Pilihannya ada di kita saat ini. Jangan tunggu-tunggu lagi, hidup ini adalah kesempatan berharga untuk menentukan pilihan hidup itu. Dan Allah sudah memberikan warning kita dengan itu, dan cukuplah Allah memberikan warning dan sampai hari kiamat tidak ada wahyu lagi. Wahyu sudah terputus sejak Muhammad SAW wafat. Maka wahyu sudah ada peninggalannya ada, dan mau kita ikuti atau tidak terserah kita. Kalau kita ikutin, maka insya Allah itulah jalan keselamatan. Kalau kita tinggalkan, kita membelakanginya, maka kita berada dalam kesesatan. Insya Allah jelas semuanya. Aturan mainnya sudah jelas. Maka jangan sampai kita tertipu oleh iblis syaitan. Allahumma ini a'udzuka min azabil qabri. Wa a'udzuka min adabi jahannam. Wa a'udzuka min fitnatil mahya wal mati. Wa a'udzuka min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah hidup dan mati. Fitnah-fitnah hidup itu banyak. Kita perlindung semuanya kepada Allah dari itu. Kemudian fitnah kematian, yaitu ketika kita nanti sakaratul maut, itu juga ada fitnahnya. Karena iblis syaitan akan berusaha sekuat tenaga di akhir hidup kita di dunia ini untuk menyesatkan kita. Kenapa? Karena setelah itu, kalau kita sudah diwafatkan oleh Allah, ketika roh kita dicabut dari jasad kita, oleh malaikat Israel atas perintah Allah, maka tidak ada kesempatan lagi bagi iblis syaitan untuk menyesatkan kita. Maka iblis syaitan akan berusaha untuk menyesatkan kita justru di detik-detik akhir. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kematian. Fitnah kematian. Dan kita juga memohon perlindungan Allah dari fitnah Dajjal, Dajjal. Ini adalah semua para nabi dan rasul itu sudah mewarning pada umatnya untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dajjal ini, dalam riwayat itu sudah ada sekarang, tapi belum muncul. Sudah Allah hidupkan, sudah ada, tapi belum muncul. Nanti Dajjal ini akan muncul di akhir zaman, ketika menjelang hari kiamat. Inilah maka kita tetap harus berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Saudaraku yang budiman terjelas, demikian . Jadi marilah kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi, mempelajari Islam, kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup sesuai dengan Islam yang benar, lahir batin, insyaallah sungguh-sungguh, insyaallah. Demikian, mohon maaf kalau ada kelafan. Kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.